yang baru nih. Eh, Komi, rasa kaldu ayam cuma 1000. Cuma 1000. Baru Ekomi rasa kaldu ayam. Dari bahan berkualitas, mie-nya pasti kenyal. Kuah kaldu ayamnya, oh, gurih. Harganya ekonomis, cuma 1000. Bayar pakai koin, rasanya gak main-main. Cobainlah. Ekomi rasa kaldu ayam, cuma 1000. Serius? Serius? Enak bener. Wih, harganya ekonomis. Kuah kaldu ayamnya, berasa gurihnya. Mantap banget. Nyetok banyak nih kita. Apa ku bilang? Yuk cobain. Baru Ekomi rasa kaldu ayam. Harga 1000, rasa berani diadu. Dari Wings Food.